alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ar-rabi', yang keempat. Lihat, yang keempat tafadhal sekarang baca sini. Siapa? Nizam. Nah ini yang kelima, yang keempat, adab yang keempat, yaitu hendaknya mendahulukan ala syuruq di pembukaan fil bahas, dalam bahas munaqasyah, pembahasan diskusi ilmiah, wa tadris, dalam pengajaran kajian agama, dia dahulukan apa? Qira'ata syai'in. Ya, membaca sedikit saja sesuatu min kitabillah, membaca Al-Qur'an. Ini sunnah para salaf yang sedikit hilang. Ya, sebelum mulai kajian, sebelum mulai pembahasan, membaca Al-Quran. Ya. Memangnya ada yang menyalahkan? Enggak. Memang kalau ada yang disalahkan, saya tahu nama ada. Semisal Syekh Abdul Razak Al-Hafifi. Tapi beliau sendiri bertentangan dengan fatwa Lajnah. Walaupun beliau adalah anggota Lajnah. Bahkan wakil dari Syekh bin Baz dulu. Tapi fatwa Lajnah. Enggak masalah. Ya. Nah. Ya. Taib. Terus Mizan. Tayammunan itu maknanya kurang lebih sama dengan tabarukan, yaitu dalam rangka mencari berkah. Wa tayammunan sama mencari berkah juga. Nah, itu kan di Quran terdapat keberkahan kan? Ya. Quran itu mubarak, kitabun mubarak yang diberkahi. Nah itu. Terus nah ini sebagaimana kebiasaan, ya tapi kebiasaan para salaf. Bukan kebiasaan yang lain-lain. Lihat di footnote nomor 100 ya, berapa tuh? 27. Ya, ini Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di Kitabul Jami'. Ya, dan juga di Al-Faqih wal Mutafaqih dari Abu Nadar, dari Abu Nadrah, dia menyatakan dahulu para sahabat Rasulullah SAW idajtama'u, ya, apabila mereka berkumpul tadzakkaru. Tadzakkaru ilma wa qira'a wa apa namanya? Kemudian wa qara'u suratan. Ya, mereka berkumpul, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, membaca surat. Ya, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi juga menyatakan di perkataan dia yang lain, wastahabba an yaqra'a ba'dhum suratan aw ayatin minal Qur'an qabla tadrisil fiqhi aw ba'dihi. Dianjurkan ya bagi orang yang hadir di kajian, pematerinya atau yang hadir untuk membaca surat, satu surat atau sebagian ayat ya sebelum dimulai pelajaran au ba'da au ba'dihi qabla tadris au ba'dihi, sebelum pelajaran atau sesudah, itu enggak masalah ya, enggak masalah, dahulu demikian. Nah itu tadi disebutkan riwayatnya, karena ashabu Rasulullah SAW idza ijtama'u tadzakaru al-ilma wa qara'u suratan, mereka membaca surat. Jadi ya vonis bid'ah ya mengenai membaca Al-Qur'an sebelum kajian itu enggak tepat. Ya, itu enggak tepat. Dan termasuk tindakan yang tasyaddud. Ya, berlebihan, terlalu keras. Orang ada riwayatnya banyak kok. Riwayatnya sahih. Lihat tuh, lihat. Wa huwa sahihun, lihat. Wa huwa sahihun. Sahih. Ya. Naam. Jadi jangan alergi ya. Terus kita memulai kajian dengan Quran, enggak apa-apa, bagus. Ya, sebelum kajian taqaddal iqra. Ya. Nah, tapi bacaan yang terbaik ialah yang akan dikaji. Ya, terusin Mirza. Fa in kana dalik. Syarta. Taba asy-syarta. Bukan akibah ya, uqaibah al-qira'ati. Terus nah, saya perhatikan membaca Quran sebelum dimulai kajian. Ini sebagai tabarukan dan mereka mencari berkah, tayamunan sama maknanya, sebagaimana kebiasaan, kebiasaan para salaf. Bukan kebiasaan setempat, tapi kebiasaan para salaf. Nah, apabila dia kajiannya itu di sebuah sekolah, di madrasah, suri tofiha dalika, yang disyaratkan demikian, kalau mau kajian, ya baca Quran dulu, ittaba'a syarto, dia mesti mengikuti syarat tersebut. Ya. Wadu, dan dia di situ menyeru, mengajak, mendakwahkan uqaibal qiraah. Ulasan tentang apa yang dibaca tadi, qiraah tadi. Makanya kalau kajiannya mau tentang tauhid, ayat-ayat tentang tauhid. Ya. Kajian asma wa sifat bagus dibaca ayat kursi, al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya. Lagi bahas tentang fikih hutang, baca tentang ayat hutang. Mau nikah, bacain ayat nikah, fankihum ma tabalakum. Senang itu dengarnya kan? Ya, biar dikaji. Ya, cuma rata-rata para khutbah khatib nikah enggak mau mengkaji itu. Udah nikah khutbah nikahnya. Enggak mau mengkaji itu. Hah? Takut kan ulasannya 2, 3, 4 gitu kan? Bahaya nanti. Kok Iqbal ketawa, Iqbal? Kenapa Iqbal? Ya. Nah ini untuk diri dia sendiri, untuk hadirin dan kaum muslimin. Terus, kita. Tuma. Nah, kemudian dia beristiadah. Ini jelas ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, itu kan. Kalau Anda baca Quran, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan. Terus. Nah, ini adabnya memulai dengan basmalah kecuali satu surah. Yaitu surah Al-Bara'ah, At-Taubah, ya, dan memuji Allah. Dia afwan. Ini sebelum mulai kajiannya, memulai menyebut nama Allah, memujinya. Terus, nah, berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, ah, ya taradda, meminta, mendoakan keridhaan atau meminta keridhaan kepada Allah untuk para imam kaum muslimin. Ya, terus. Ah, itu guru-gurunya juga. Nah, taib. Kemudian dia berdoa li nafsihi, untuk diri dia sendiri dulu. Kemudian untuk para hadirin. Nah, kalau adab doa, ya hadanallahu wa iyyahu wa iyyakum. Hadana dulu. Ghafarallahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kalian dan mereka dan dia. Doakan untuk diri kita sendiri, ya enggak? Nah, ya kan jelaskan ku anfusakum baru ahlikum ibda li nafsik, mulai dengan dirimu sendiri. Baru untuk hadirin. Kemudian kedua orang tua mereka semuanya. Terus waqifi makani itu apa? Waqif itu kan isim fa'il, untuk orang yang memberi wakaf jika itu adalah sebuah sekolah yang diwakafi. Nah ini perhatikan wa anwa kifi makanhi in kana fi madrasatin. Nah ini karena madrasah di zaman salaf terdahulu atau minimal di zamannya Ibnu Jamaah ini, itu yang namanya sekolah wakaf semua. Enggak ada yang punya pribadi. Ya, paham antum? Ya, terus. Li husni. Nah ini kalau itu sebut di sekolah, jadi berterima kasih ya. Berterima kasih kepada yang mewakafkan. Jadi kita dapat kajian di mana kita belajar, mengajar di situ, ucapin terima kasih. Ya. Enggak dianggap orang yang bersyukur pada Allah, man la yashkurun nas. Man la yashkurun nas. Yang enggak berterima kasih kepada manusia. Kalau kita dikasih sama orang, balaslah. Kalau enggak mampu, doakan kebaikan. Ya udah. Ini masjid ini apa sekolah ini diwakafin, ya kita doakan. Ya, ini sebagai bentuk balasan atas kebaikan mereka tahsilan liqasdihi. Ya, yang juga di sini mewujudkan maksud tujuan. Dia kan mewakafkan apa? Untuk dapat kebaikan kan? Nah, dia biar dapat kebaikan. Nah, terus zikra nafsihi. Wal isaru yuqaju ilaihi syar'an ila kull mashru'i wa yu'ayyidu qawlu ta'ala wa tusakkum wa tayyibu wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasbuk. Ya. Kemudian karena ba'duhum, sebagian mereka, sebagian para salaf, mereka yu'akhiru dzikra nafsihi fi du'a, mengakhirkan penyebutan diri dia dalam doa. Jadi dia doain orang lain dulu. Ya Allah ampunilah muslimin muslimat, baru saya gitu. Terakhir. Ya, kenapa demikian? Ya mereka daripada dia mengakhirkan nama dia daripada hadirin, ini ta'adduban. Dalam rangka beradab, tawadu'an, tawadu. Lakin doa li nafsihi qurbatun. Namun mendoakan untuk diri dia sendiri itu adalah qurbah, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa bihi ilaihi hajatun. Ya, salah. Apa itu Pak Tony? Hah? TV. Kurang gede. Itu mau nonton apa? Ini kan yang di mimbaran ini. Ntar Anda dikasih TV, mah gak ngeliat kitab, ngeliat TV lagi ntar. Waktu sholat. Oh, aja. Oh gitu. TV-nya gak ada tayangan lain gitu. Nonton, gak ada. Terus buat apaan? Oh, informasi. Selama ini kan manual. Bal, bal, ajan bal, gitu kan. Terus yang ini mau dikemanain? Oh gitu. Masyaallah. Apa? Jangan dengerin ya. Jangan dengerin. Mana lihat-lihat? Ya. Wal isaru. Ya, wal isar. Isar ngerti enggak isar? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain itu dalam hal ibadah enggak boleh. Ya, dalam hal ibadah antum nih di saf kedua nih, ya, ada orang lewat, monggo silakan. Enggak boleh rebutan. Kalau boleh mengundi, undi itu kata Nabi. Jangan. Tafadhol, silakan duluan gitu. Ya, kalau jadi imam baru ya, tafadhol. Tapi kalau soal pertama, jangan. Makanya antum sesama jomblo, ya, kalau mau nikah, nikah ibadah gak Aldi? Jangan antum, Ridwan, tafadol. Jangan, sikat salib tikung. Gitu. Nah, iya, misalkan nih, Ridwan, Dildi, cariin akhwat itu, antum ada relasi gak? Ada, tenang, ada aja. Oh, udah, Aldi yang sikat. Nah, nikahin, biar Ridwan melongo. Hah? Hakan. Ya, nikah ibadah enggak? Ibadah. Kalau sesama jomblo jangan isar. Apa antum? Protes. Jadi di nah. Enggak begitu. Kalau yang dijatahin betul-betul itu yang di belakang imam. Yang kata Nabi, liyadina minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang di belakangku itu ulul ahlam wan nuha. Orang yang dia berpengalaman, sepuh dan dia berilmu. Dan dia berilmu. Artinya apa? Kalau imamnya batal sholat, dia bisa gantiin. Imamnya lupa, dia bisa ingetin. Imamnya salah gerakan, dia bisa bertasbih. Nah, makanya ini yang kata Nabi nih. Hendaknya yang di belakangku itu ulul ahlam wa nuha. Yang di belakang Nabi. Tiga posisi, empat posisi yang di belakang Nabi. Adapun shof pertama yang di ujung sana, di ujung kanan, ujung kiri, bisa masuk puluhan orang. Itu hakuhum, hak mereka. Siapa yang duluan? Jangan dibatasin ini buat aki-aki. Ente udah haji belum? Belum. Itu gak ada hubungannya. Kenapa? Kalau anak-anak itu berwudu dari rumah, dia di shof pertama, ya udah gak boleh disuruh mundur. Hak mereka. Antum diomelin, gak boleh isap pertama. Berarti antum udah tua dong, boleh isap pertama. Oh gitu. Nah itu ya. Ya udah sekarang gak usah protes. Yang penting cukup tahu antum, oh ternyata seperti ini. Gak usah protes. Jangan antum bawa bukunya. Hei Pak Haji, nih. Oh, tadi kalau kesana. Oh, nih bukunya tadi kira tuh sama ini. Jangan. Ya udah cukup tahu aja. Ya udah. Lanjut. Ya. Wal isar mendahulukan orang lain bil qurbi, padahal itu dengan pendekatan kepada Allah ibadah. Wabima yahtaju ilaihi syar'an, yang dia butuhkan itu secara syariat, dia butuh doa kan. Itu khilaful masyru', ini menyelisihi apa yang telah disyariatkan, menyelisihi syariat. Nah ini wa yu'ayyidu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala mendukung hal ini. Itu ku anfusakum, nah diri kalian dulu, baru wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Diri kita dulu. Ya. Maka kalau antum punya uang haji, ya, cuman uang segini-gininya. Mana dulu, saya dulu atau orang tua dulu? Diri kita dulu. Diri kita dulu. Kecuali kita masih merasa mampu tahun depan, uangnya cukup lagi. Orang tua kita khawatir kalau tak haji dalam waktu dekat bisa meninggal duluan nih. Ah, boleh. Tapi kalau kita cuman, waduh kalau ini enggak ada ini enggak ada lagi nih saya ini. Udah antum mulai dengan diri antum. Haji. Ya, begitu. Ngerti enggak sini? Ya. Mulai dengan diri kita sendiri dulu. Ya, ini kan haji itu kan rukun iman ya. Rukun Islam. Wajib kan? Wajib enggak? Wajib. Nah, orang tua ketika dia enggak haji karena enggak mampu, ya udah enggak ada, dia ghairu mukallaf. Sedangkan antum ketika mampu, mukallaf enggak? Mukallaf. Ya, paham dari sini. Ya. Dan juga sabda Nabi, ibda binafsik, summa biman ta'ulu. Kata Nabi, mulailah dengan dirimu sendiri dulu, baru orang yang kemudian orang yang ta'ulu, yang menjadi tanggunganmu. Ya. Ah, Abdurrahman Muhammad Iqra. Bisa enggak? Fal muhaqqiquna. Fal kullu hasanun. Fal kullu hasanun. Waqad amila al-awwabi qawmun wa bidani al-qawuna. Nah, hadal hadis ini yaitu ibda binafsika summa biman ta'ulu, walaupun itu terdapat pada masalah infak ya. Infak karena buat dirimu diri sendiri dulu, makan kamu kemudian yang menjadi tanggunganmu. Maka para ulama yang mentahqiq, yang para ulama yang mengomentari, meneliti hadis ini, yastamilunahu fi umuril akhirah. Menggunakan hadis ini juga pada perkara akhirat. Ya, wabil jumlah, maka secara keseluruhan, fal kullu hasanun. Ya, maka semuanya itu baik. Itu doa untuk mendoakan diri dia dulu, doa mendahulukan orang lain, itu supaya baik. Ya, qad amila bil awwali qaumun. Nah, yang pertama ada yang mengamalkan hal ini suatu kaum, wabisani akharun. Dan ada yang mengamalkan pendapat yang kedua, ya, kaum yang lain. Masih ada waktu? Nah. Baca yang mau baca, tapi bacanya cepat, bisa lancar sampai sini. Tafadhol. Mas Bowo atau siapa? Ahmad. Ah, Ahmad, tafadhol. Dia ketawa dia. Para fayuqaddimu tafsira. Boleh antum baca fayuqaddimu tafsir Al-Quran, boleh juga. Nah, ya, antara dua, fayuqaddimu tafsir Al-Quran atau fayuqaddimu tafsirul Quran, boleh juga. Terus jidala. Zuhadi, wazan fu'al. Ya, zuhad. wala yataqayyadu limusannafin yalzamu takhira yajma'u yajma'u. Nah, hasbuk. Coba yang keenam, adab kajian idza ta'addadat ad-dars. Apabila dars itu ta'addud, artinya berbilang, pelajarannya banyak. Ya, maka kuddima al-asraf al-asraf, maka didahulukan pelajaran yang paling mulia, kemudian yang mulia berikutnya. Fal aham wal aham. Mana yang paling urgen, kemudian yang penting setelahnya. Kenapa Fauzan? Dadan. Tadul Fauzan. Fayuqaddimu tafsir Al-Quran, kemudian hendaknya didahulukan tafsir Al-Quran, hadis, usuluddin, ya, di footnote usuluddin itu yakni at-tauhidah wal aqidah. Ya, yang dimaksud adalah tauhid dan akidah. Wa min adillati dzalika hadits Ibnu Abbasin qala lamma ba'atsa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabalin ila nahwi ahli Yaman qala lah innaka tuqaddimun ala qaumin min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uuhum ila ayyu ahidallaha ta'ala. Nah, dan seterusnya. Hadis itu. Kemudian usul fikih, madhab, ya, khilaf, perbedaan pendapat, nahu, jidal, ilmu tentang diskusi, perdebatan. Dan sebagian ulama, ya, para ulama yang zuhud, mereka yakhtimu mengakhirkan pelajaran dengan pelajaran raqaiq, ya, yang menyentuh hati, ya, yang akan memberikan faedah kepada para hadirin, tathirul batin, kesucian kalbu mereka, dan semisalnya berupa wiridatin, nasihat, rekotin, ya, hal-hal yang apa, ucapan yang lembut, wazuhdin, kezuhutan, kesabaran. Nah, apabila pelajaran itu di madrasah, di sekolah, ya, waliqwaqifiha fil darsi syartun, dan orang yang mewakafkan sekolah tersebut memiliki syarat untuk durus, untuk setiap pelajaran dikasih syarat. Pelajarannya mesti ini, jangan itu. Ittaba'ahu. Maka dia mesti ngikutin syaratnya. Karena al-muslimu, ya, ala syurutihim. Muslim itu berjalan sesuai dengan persyaratan yang ada pada mereka. Ya, kalau pemberi wakafnya bilang, jangan bicarakan masalah, ya, nahu sorof di sini, ntar puyang, pelajarin aja hadis, ya udah ikutin. Ya. Tapi kalau pemberi wakafnya bilang, jangan kaji-kaji akidah di sini. Jangan kaji-kaji bilang bid'ah, syirik. Sini, boleh enggak diikuti? Lah, enggak boleh. Ya, itu mesti disampaikan, nanti khianat, ya. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu nanti. Wala yukhillu bima huwa ahammu ma buniyat lahu tilkal bunyati wa ukifat li ajrihi. Dan janganlah dia yukhillu, dia melanggar bima huwa ahammu, dengan sesuatu yang paling urgen, yang sekolah tersebut dibangun, ya, tilkal bunya, bangunan tersebut, dan karena sebab itulah dia diwakafkan. Ya, ada orang nih melanggar, ini masjid buat ibadah, malah dipakai buat ya nari-nari, malah dipakai buat latihan rebana, malah dipakai buat apa, resepsi kawinan. Berarti khianat kepada yang memberi wakaf. Ya enggak? Sampai sini dulu deh ya. Sudah adzan. Subhanallahi wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.